Mitra Bisnis, pada awal Mei lalu, Bank Dunia mengumumkan hasil perhitungan Gross Domestic Product GDP atau Produk Domestik Bruto, di mana disebutkan PDB Indonesia tahun 2012 tercatat sebesar 2,2 triliun dolar Amerika, yang merupakan urutan ke-10 terbesar di dunia. Di ASEAN, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dan satu-satunya yang menembus 1 triliun dolar Amerika, jauh di atas negara ASEAN lainnya dengan PDB di bawah ratusan miliar dolar Amerika. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat GDP Indonesia ini? Ya, ini ada perhitungan baru yang direvisi oleh Bank Dunia atas rekomendasi dari PBB ya. Jadi pada awal Mei kemarin diluncurkan dan PDB Indonesia tadinya 800 triliun berdasarkan purchasing power parity itu menjadi 2,25 triliun US dollar, menduduki posisi ke-10 di dunia. Ini tahun 2012 ya, nomor 1 Amerika Serikat, China, nomor 3 India, nomor 4 Jepang. Jadi tahun ini China sudah Tiongkok ya, Tiongkok telah menyusul Amerika Serikat. Jadi sekarang yang terbesar in terms of positioning power parity. Jadi lebih melihat pada daya belanja gitu ya. Tapi kalau PDB Indonesia ya masih nomor 16-an atau 16 atau 17 atau 15 gitu. Jadi menunjukkan bahwa Indonesia itu punya pasar yang besar, yang makin meningkatkan selera dari perusahaan-perusahaan multinasional dan investor luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Karena pasar yang besar itu 2 kali lipat lebih tinggi dari Thailand, 3 kali lebih tinggi daripada Malaysia gitu kan. Ya mau tidak mau daya tarik Indonesia semakin besar. Dan oleh karena itu penanaman modal asing langsung ke Indonesia mengalir terus. Tapi jangan sampai kita terbuai oleh angka itu, karena kalau kita terbuai, Indonesia hanya sekedar dijadikan pasar. Jadi target pasar. Nah kalau target pasar konsumtif kan, jadi kita ingin justru kekuatan kita itu menjelma dalam satu wujud yang namanya peningkatan produksi, peningkatan daya saing, sehingga selain pasarnya besar, produk-produk kita pun bisa bersaing di pasar internasional. Gitu kerennya. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.